GTS, gaul tapi soleh, gaple, nongkrong di masjid. Keluarga Allah tuh dua, satu pemakmur masjid, dua penghafal Quran. Sok damu jamil ge tidak langsung seperti itu, Ibrahim tidak langsung seperti itu, Taki Malik tidak langsung seperti itu, semua by proses. Alhamdulillah ya, mujamil sudah sold out ya, jadi saingan telo bating gitu nya. Alhamdulillahnya dati jadi jaminan ganteng mah, nu penting payu. Ya gara ranteng malam minggu ya curiga ya. Ya di masjid da kadang ke masjidnya pelarian, tapi mudah-mudahan niat kita mah lurus. Naon sia di marasjid we yakin ngiri ngecas ah sia mah sugante itikaf 10 hari Ramadan araya di masjid marawa kasur marawa bantah. Naon ieu kosan mahal cenah. Oh homeless eta mah. Ya, luruskan niat. Ya. By process, semua proses. One day one ayat innalladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah hayang tereh jodoh, terehkeun absenan Allah penuhi. Bisa jadi jodoh teh di masjid. Mun ngajina karena Allah tuh kan menang cai. Coba ngajina karena cai, oh cai sakitnya tuh di sini. Ayeuna nu can menang jodoh, keur ngaji mangi jodoh cokotong. Tong main cokot wae tanya heula. Karena cukat cokot wae. Jelema eta mah lain cai. Teteh bogoh tuh. Tapi dah janji Allah bab gaul tapi soleh. As-solihina was-solihat. Nu soleh jeung nu soleh. Anu baong jeung nu baong. Ada ibu-ibu curhat, Ustaz cenah baheula mah nya rayuana maut si bapak teh. Ayeuna mah berubah, berubah kumaha? Baheula mah cenah, sok kemana pun kamu ingin pergi, aku hantar. Itu teh dulu nepi ka ibu teh bogoh ku kata-kata nu eta teh. Anu mah geus kawin di imah weh. Bu ingat enggak pepatah mengatakan, ibu sudah berjodoh kan sama bapak? Iya, kalau jodoh tuh enggak kemana-mana. Cicing weh di imah. Tak hati-hati jebakan Batman, omongan lalaki mah. Babe, aku tidak punya siapa-siapa di dunia ini kecuali kau seorang. Pelenung irungna teh. Bengkak hatena teh. Yo, ya aku terima. Pas geus kawin teh bener tuh bogana naon? Imah ngontra. Dan sebagainya karasa 4 tahun rumah tangga teh tuh bogana naon? Curhat ka ustad deui. Ustad cenah 4 tahun rumah tangga jeung si Aat tuh bogana naon yang cerai. Nah, ngomongna kitu. Geruan salakina. Ya kumaha ieu pamajikan nepi ka yang cerai? Ya rumah tangga jeung aa mah teu bogana naon. Hayu baheula urang rayuan ka didinya kumaha? Aku tidak punya apa-apa kecuali kamu, babe-nya wajar we. Tah ieu mah dibere ku Allah ember, dispenser, magic jar, anuk tah eta boga, syukuri. Tah hati-hati ya. Adam itu kalau ngomong ada maunya. Kalau hawa-hawanya curiga. Sok Adam mah ngomong ih, tapi rata-rata akhwat suka terjebak dengan rayuan Adamnya. Saya positif thinking saja karena Hawa itu tahu manfaat lidah buaya. Jadi resep we dirayu teh. Nyawa rayuan eta teh. Aing geus kawin mah, ah pret ah. Nya, sok keur bobogohan mah tandem naik sepeda ka Puncrut. Ah berat teu. Henteu. Nyumput karena can disentuh belum terjamah. Jadi yang cantik itu yang belum terjamah. Geus terjamah mah teu cantik deui loba nu geus rumah tangga. Ngaromong ngeluh baheula mah kasep ustad ayeuna mah pabeulit beungeut jeung beuteung geus. Baheula mah kerekna ge jiga Mozart cenah, jiga Beethoven ayeuna mah. Cenah. Sok ibu terek lintuh kumaha? Sare ge kaganggu jadi begang. Coba ganeng cenah geus kerek teh nyam nyam nyam. Bekem tubuh ku bantal beak lima saminggu teh dicapek cenah. Terus ibu rek cerai dengan kondisi suami ibu seperti itu. Cek ustad ku mah sabar weh. Insya Allah ku sabar mah kesel. Jangan resahkan cenah ustad. Gawe nate ngusep weh. Tak pernah ibu mah salila jadi pamajikan anak. Dipelong jika manehna melonggu kumua. Tilu jam kieu we istiqomah cenah. Nyeri hate kadang mah timuru cenah ka kukumul. Cek urang teh Bu, ibu atuh gerakanna jiga kukumul. Mun salaki balik teh. Abong saran ti ustad diamalkeun. Salakina balik di kantor Kiki Tuan. Alhamdulillah aya perubahan. Kunaon ai maneh? Gering. Dicabok cenah abi Ustaz. Ari ibu bet diamalkeun atuh. Ai ibu ku kumul lahir. Nuresep batu ali curhat nanti gitu salaki teh Ustaz geus poho ka abi tara noe tara nyentuh eureun mah ngagosok batu ali we cenah rek sare teh coba ibu gayana juga batu ali ngadungkuk insyaallah dihamplas. Nah ini penting sebelum menikah harus gaul wacana untuk ke arah sana teh kudu siap mental teh. Barusan saya baru hitbah sebelum maghrib, ada yang Ustaz pengen hitbah katanya tapi pengen sama Ustaz dikasih ini sok. Paina tadhabun rek dibawa ke mana ya? Harus gaul. Berpikir tuntas itu berwawasan luas. Satu, anak gaul itu yang cinta terhadap ilmu. Jadi mun aya ilmuna mah ngeuna we mau Ferrari ge teu sieun. Tapi teu boga ilmuna Ferrari metik dibere ngadeg-deg we. Da sieun ngagores. Sebenarnya barangnya halus coba ilmu nama. Walau takpu malai salah kabihi ilmun. Jadi indikasi dia pemuda gaul itu kalau dia mau mencintai ilmu seperti ini. Barang siapa yang meringankan langkahnya ke ilmu, Allah ringankan langkahnya dia masuk ke akhirat. Kalau Isa kasih tahu ya, sudah masuk Isa belum? Berapa menit lagi? Oke, 2 menit lagi ya. Nanti next, habis ini di sholat Isa berjamaah, sholat sunat, kita tanya jawab. Kalau akhwat boleh lewat tulisannya. Jadi gaul tapi soleh itu bi'ah soliha. Bentuk lingkungan yang soleh. Out of the journal, out of the book. Keluar dari zona lama. Amaro nabi tisomi hablillah. Pegang tali Allah. Wal ibti'adi anil adatil jahiliyah. Hijrah. Keluar dari zona jahiliyah. Yang gaul sekarang saya dipanggil oleh Kemenpora. Sad, nah cenah barudak Bandung. Uwah di mall. Uwah tempat hiburan. Tapi nampuyakna di masjid. Tanya, we ke pelakunan cek saya teh. Geruan budak salah seorang aktivis pengajian, kenapa nak suka di masjid? Pak, zaman mau berakhir, edan jawaban anak. Keren, entak saya mah tebauan ah budak pang cina pengajian, nu metal cina murata, nu bargerkil cina tartil, budak pang yang bisa adan ayah nama, ya nyage mung ditancepkeun mikna, hayangna diceklan. Biar juga bisa arman gitunya. Pas tihang mikna pagi, ya udah nggak disadari dicabat anjing cina. Tadi ya jadi. Sampai hikmahnya apa? Nutara ke masjid kayak datang ada yang anjing di masjid. RT datang, lurah datang, ketua karang taruna datang. Aneh orang teh. Nah kamar masjid ya naon. Ustad apa tuh bil? Ayah nunjuk anjing nganu speaker. Nah ngamak dah kau orang cina teh. Itu ayah pelakunya. Bro, kadia bro, iya diontrok. Da urut preman, naon mang? Sana nyebut anjing di masjid, cek lurah teh. Anjing-anjing, aing jeding dah. Sugan teh rek nepi kadinya. Iya gaul tapi soleh. Bapak mah aneh, kuadan mah teu datang, cenah orang nyebut anjing mah datang. Dasar pi anjingan, cenah astagfirullah. Urang anu urusanana. Jadi casing boleh berbeda, tapi software harus sama. Ya, satu bersatu bersaudara. Boleh beda-beda gaya, tapi gaya-gaya semua. Setuju? One finger tauhid movement. Jadi diri sendiri just the way you are. Yang penting satu frekuensi, satu resonansi. Saya kembali setelah adzan yang satu ini. Ya, jangan mana-mana. Yang belum wudu, berwudulah dulu sebelum diwudukan ya. Ya, sok. Atau mana Pak MC mana? Sebelum ke sesi pertanyaan, kita finishing dulu tentang gapleh, gaul tapi soleh. Sejauh mana kepentingan kita harus soleh? Satu, bumi akan diwariskan kepada orang soleh, bukan kepada orang kaya atau pintar. Kedua, perlu membentuk bi'ah solihah, lingkungan yang soleh. Bukan diwarnai, tapi mewarnai. Itu gak bisa kalau gak ada ilmu. Maka syarat soleh itu, satu, harus sahihul akidah. One finger tauhid movement, bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itu jalan hidup. Wafat dimanapun dalam kesyahidan, karena membawa akidah yang benar. La ilaha illallah. Dua, sahihul akidah, salimul akidah, sahihul ibadah, harus mengikuti Rasul. Kerengenah gaul, ngong adan mah, saya tukang ngoprod. Ngong adan mah, erenhela, sholat weh.